Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid dari kitab Qawaid Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala Al-Qa'idatu At-Tasi'atu Wal-Ishrun, kaidah yang ke-29, kaidah Tauhid Rububiyah yang ke-29. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Ar-Rabbu Mu'arrafan Mutlaqan. Nama Allah Ar-Rabbu yang datang dalam bentuk ma'rifah serta disebutkan secara mutlak, la yutlaku illa 'ala Allahi 'azza wa jalla, tidak boleh disebutkan nama ini kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Fala yutlaku ala ghairillahi tabaraka wa ta'ala, maka tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kaidah yang dipetik oleh penulis dari kitab Tafsir Gharibil Quran yang ditulis oleh Imam Ibn Qutaybah. Begitu pula terdapat dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadith yang ditulis oleh Imam Ibn Al-Athir, juz kedua halaman 179. Jemaah sekalian, jadi kaidah ini berbicara khusus tentang nama Allah Ar-Rabbu, yang dari nama inilah kata rububiyah itu berasal. Rububiyah itu artinya mengimani Allah sebagai Ar-Rabb. Allah sebagai Ar-Rabbu. Dan ini sudah sering kita bahas makna Ar-Rabb, yaitu Allah sebagai pencipta segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu, yang mengatur segala sesuatu. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya, berada di bawah kekuasaannya dan diatur olehnya. Itu arti Ar-Rabb. Maka tauhid rububiyah artinya kita meyakini hanya Allah satu-satunya Rabb. Tidak ada Rabb selain Dia. Oleh karena itu, keimanan ini harus dijaga. Harus dijaga. Di antara bentuk penjagaannya adalah nama Ar-Rabb itu sendiri tidak boleh kita namakan kepada selain Allah. Kalau dia datang dalam bentuk mu'arraf mutlak, dalam bentuk ma'rifah, yaitu ada alif lamnya, atau bentuk ucapan atau kata yang sudah diketahui bahwa maksudnya adalah Allah, serta dalam bentuk mutlak. Mutlak itu maknanya bersifat umum, Ar-Rabb. Dia sang pencipta, penguasa, pengatur segala sesuatu. Artinya sebaliknya, kalau dia datang bukan dalam bentuk ma'rifah, bukan pula dalam bentuk mutlak, berarti boleh dinamakan kepada makhluk. Contohnya gimana? Kita katakan misalkan Rabbud Dar. Rabbu Ad-Dar. Artinya pemilik atau penguasa rumah itu. Itu boleh. Atau Rabbu Sayyarah. Dia adalah Rob mobil. Maknanya dia pemiliknya, penguasanya. Jadi ini adalah kata yang datang dalam bentuk tidak ma'rifah dan tidak mutlak. Tidak ma'rifah artinya nakirah. Yaitu dari kata Rabbun. Tidak menggunakan alif lam. Ini bahasa Arab dasar. Kalau menggunakan alif lam, dia disebut ma'rifah. Ma'rifah itu artinya sesuatu yang sudah dikenali, diketahui. Jadi dalam bahasa Arab, cuman kita kasih alif lam, orang sudah ngerti artinya. Tapi kalau kita hilangkan alif lam, maka muncul tanwin, menjadi Rabbun. Kalau dia menggunakan alif lam, ar-Rabbu, itu khusus bagi Allah. Namun kalau dihilangkan alif lamnya menjadi Rabbun, kemudian ditambah dengan idofah kepada sesuatu benda. Misalnya tadi sayyarah. Sehingga menjadi Rabbu sayyarah. Maka boleh dinamakan untuk makhluk. Karena dia tidak bersifat mutlak lagi. Tidak bersifat umum, seakan-akan dia pemilik segala sesuatu. Tapi dinisbatkan kepada sesuatu yang khusus. Seperti mobil. Sesuatu yang khusus milik dia, bukan sesuatu yang sifatnya umum. Jadi jemaah sekalian, ini terkait dengan adab kita memberi nama supaya tidak mengganggu tauhid kita atau mencemarkannya atau bahkan bisa menghilangkannya. Karena penamaan memiliki makna. Kalau maknanya mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, berarti maknanya syirik. Walaupun kita enggak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk, namun tetap saja dalam syariat itu terlarang. Kenapa? Karena itu adalah pintu kepada kesyirikan. Jadi, kalau kita menyebut Ar-Rabbu, maka ini adalah nama khusus milik Allah, tidak boleh kita namakan kepada selain Allah, kecuali dalam bentuk nakirah dan diidofahkan atau disandarkan kepada sesuatu yang khusus seperti Rabbus Sayyarah, Rabbud Dar atau Rabbul Bait, maka itu boleh. Adapun Ar-Rabbu saja atau Rabbus Samawati wal Ard, maka itu khusus milik Allah Azza wa Jalla. Iya. Dan jemaah sekalian, ini penting. Oleh karena itu ada sejumlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merubah nama sebagian sahabat yang mengandung makna penyamaan dia dengan Allah atau mengandung makna perendahan kepada Allah, tidak memuliakan Allah. Sebagai contoh dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari seorang sahabat yang berkunyah Abu Syuraih radhiyallahu anhu, annahu kana yukna Abul Hakam. Sahabat ini dulunya dia dipanggil dengan kunyah Abul Hakam, padahal Al-Hakam itu nama Allah, artinya yang maha menghukumi dengan hukum yang paling adil dan hukum yang tidak boleh ditolak. Dan tidak boleh kita membuat satu hukum yang bertentangan dengan hukumnya. Ini kalau kita paham arti nama Allah, kita enggak akan berani menetapkan satu hukum yang bertentangan dengan hukumnya. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya atau mengatakan kepadanya, innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Kepadanya lah hukum dikembalikan. Bagaimana bisa kamu dipanggil Abul Hakam? Abul Hakam artinya bapaknya Al-Hakam. Jadi kalau diterjemahkan, dia bapaknya Allah. Maka itu tidak layak, tidak pantas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nanya, "Kok bisa kamu dipanggil Abul Hakam?" Faqal, maka beliau menjelaskan, "Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atauni fa hakamtu bainahum." Sesungguhnya kaumku, masyarakatku, kalau mereka berselisih, maka mereka datang kepadaku. Maka aku pun memutuskan hukum di antara mereka. Jadi dia semacam hakim di kampung. Faradiya kilal fariqain. Maka apabila aku memutuskan hukum, kedua golongan yang berselisih akan ridho. Karena berarti beliau ini adil orangnya. Bijaksana. Memberi hukum yang tepat. Faqal, maka Nabi SAW pun memuji dia. Ma ahsana hadha. Betapa bagus apa yang kamu lakukan. Tetapi tetap saja kamu enggak boleh dipanggil Abul Hakam. Famalaka minal walad? Apakah kamu punya anak? Fakultu Syuraih wa Muslim wa Abdullah. Maka kata beliau, aku jawab, anakku ada tiga, Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Qala faman akbaruhum? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara mereka yang paling tua? Fakultu Syuraih. Aku jawab, Syuraih. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu, kamu adalah Abu Syuraih. Digunakan nama anaknya yang paling tua. Jadi Nabi SAW merubah nama beliau atau kunyah beliau Abul Hakam, karena Al-Hakam itu nama Allah. Maka jemaah sekalian, kita pun demikian. Andai kita dapatkan nama-nama kita bertentangan dengan syariat, maka rubahlah. Kalau bertentangan dengan syariat, maka rubah. Apalagi bertentangannya sampai tingkat menyamakan diri kita dengan Allah. Itu adalah dosa terbesar. Menyamakan makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Maka harus dirubah nama kita. Begitu pula, Rasulullah SAW menyebutkan tentang nama yang terlarang dan sifat yang terkandung di dalamnya, karena itu hanya patut disandarkan kepada Allah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak, la malika illallah." Sesungguhnya nama yang paling buruk di sisi Allah adalah seseorang yang menamakan dirinya sebagai Malikul Amlak, rajanya para raja. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang paling buruk. La malika illallah, karena tidak ada raja selain Allah. Jadi nama yang menunjukkan seakan-akan dialah raja yang paling tinggi, yaitu Malikul Amlak, rajanya para raja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini nama yang paling buruk di sisi Allah. Artinya Allah murka orang yang bernama demikian. Iya. Dan jemaah sekalian, kesimpulannya, ada nama-nama yang khusus bagi Allah, yang makhluk tidak boleh menggunakannya. Kalau dia menggunakannya, sama saja dia menyamakan dirinya dengan Allah. Kalaupun dia tidak bermaksud menyamakan dirinya dengan Allah, tetap itu terlarang. Minimal menjadi syirik kecil. Namun kalau dia samakan dirinya dengan Allah, tentu itu adalah syirik besar, tidak diragukan lagi. Apa saja nama-nama itu? Inilah dia satu contoh yang kita bahas. Ar-Rabbu. Apalagi yang lain. Allah itu sendiri. Tidak boleh manusia dinamakan Allah. Contoh lain apa? Ar-Rahman. Allah yang maha penyayang. As-Samad, Allah yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk. As-Samad, yang sempurna semua sifat-sifatnya. As-Samad. Begitu pula Al-Khaliq, yang maha mencipta. Begitu pula Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Begitu pula al-mutakabbir, yang maha sombong. Ini semuanya contoh nama-nama Allah yang khusus bagi Allah. Tidak boleh kita namakan kepada makhluk. Dan juga kita ingatkan, kalau makhluknya bernama Abdurrahman atau Abdullah atau Abdul Somad, panggil lengkap. Abdullah, Abdurrahman, jangan malah kita panggil Rahman kepadanya. Abdul Somad, jangan dipanggil Somad. Panggil lengkap namanya Abdul Somad. Abdurrazzaq, jangan dipanggil Rojak. Panggil lengkap Abdurrazzaq. Razzaq itu nama Allah. Nama dia adalah Abdurrazzaq. Ini kesalahan yang mungkin banyak kita lihat di masyarakat kita. Padahal nama yang menggunakan kata Abdun, lalu setelah itu nama Allah, itu nama yang paling indah, nama yang terbaik. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman, karena mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengandung penghambaan kepada Allah, maka itu nama yang paling baik. Sebaliknya juga termasuk yang dilarang keras dalam syariat, menamakan anak kita misalkan dengan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Seperti orang-orang Syiah, mereka namakan anaknya Abdul Husain. Karena memang Al-Husain bagi mereka sudah seperti Tuhan. Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan sekedar imam biasa, tapi mereka anggap sudah seperti Tuhan. Makanya mereka namakan anak-anak mereka dengan Abdul Husain. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh kita namakan anak kita kepada selain, dengan dinisbatkan penghambaannya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan ada sebuah hadis dari Hani bin Yazid radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, wafada 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaumun fasami'ahum yusammuna Abdul Hajar. Datang satu kaum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di tengah-tengah mereka ada seseorang yang dipanggil Abdul Hajar, hambanya batu. Faqala lahu masmuka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, siapa tadi namamu? Faqal Abdul Hajar. Dia menjawab Abdul Hajar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama anta Abdullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya kamu adalah Abdullah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung merubah nama sahabat tersebut. Tadinya Abdul Hajar, langsung dirubah menjadi Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kepada jemaah sekalian, nama-nama yang khusus bagi Allah. Itu beberapa contohnya. Tetapi ada juga nama-nama yang tidak khusus bagi Allah. Nama Allah, tapi makhluk boleh dinamakan dengannya. Nama Allah, tapi makhluk boleh dinamakan dengannya. Contohnya apa? Rahim dan Ra'uf. Rahim dan Ra'uf. Dari mana kita tahu jemaah sekalian? Rahim dan Ra'uf itu kan sebenarnya nama Allah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Ra'uf yang maha lembut. Tapi boleh dinamakan kepada makhluk. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam lembut serta penyayang. Maka kita pun tahu rahim dan rauf tidak khusus milik Allah. Boleh dinamakan kepada makhluk. Namun tentu tidak sama sifat yang terkandung di dalamnya. Sifat penyayang dan kelembutan antara Allah dengan makhluk tentu tidak sama. Iya. Begitu pula Al-Aziz. Boleh dinamakan kepada makhluk. Dari mana kita tahu? Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Imra'atul Aziz. Istrinya Al-Aziz. Maksudnya Al-Aziz penguasa Mesir. Begitu pula Sami dan Basir. Sami dan Basir, Sami artinya yang mendengar, Basir yang melihat. Ini juga bisa dinamakan kepada makhluk. Karena Allah menyebutkan di surat Al-Insan, faja'alnahu sami'an basira. Surat Al-Insan ayat ke-2. Kami jadikan manusia itu sami basir. Mendengar dan melihat. Jadi nama Allah As-Sami dan Al-Basir tidak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi patokannya adalah dalil. Apabila ada dalil, Allah menamakan nama itu kepada makhluknya, berarti itu tidak khusus milik Allah. Itu tidak khusus milik Allah Azza wa Jalla. Tetapi, kalau Allah tidak namakan nama itu kepada makhluknya, berarti itu khusus milik Allah Azza wa Jalla. Terlebih lagi, kalau kita pandang dari sisi makna. Seperti contohnya tadi, Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Ya, dari sisi makna, hanya Allah yang bisa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tidak pantas dinamakan kepada makhluk. Ya. Baik, jadi jemaah sekalian, kaidah ini tujuannya adalah pertama untuk pengagungan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah, agar sempurna tauhid rububiyah kita. Yang kedua, agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan ketika kita menamakan makhluk dengan nama-nama yang khusus milik Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke kaidah yang berikutnya. Al-Qa'idatu As-Salasun. Kaidah yang ke-30. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dzikru muqtadayatir rububiyah fil adillah yuqasadu biha al-burhanul istidlali lat-takrir al-ibtidai. Penyebutan ayat-ayat yang berbicara tentang konsekuensi rububiyah. Penyebutan ayat-ayat ataupun hadis yang berbicara tentang konsekuensi rububiyah. Maka yang dimaksudkan dengannya adalah sebagai al-burhan al-istidlali. Hujjah untuk berdalil dengannya. Untuk berdalil bahwa Allah dialah yang pantas disembah. La at-takrir al-ibtidai. Bukan sekedar menjelaskan Allah memiliki sifat-sifat rububiyah. Bukan sekedar menjelaskan Allah memiliki sifat-sifat rububiyah. Tetapi ingin mengajak orang menyembah Allah. Baik. Kaidah ini beliau petik dari kitab At-Tibyan fi Ahkamil Quran yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Juz pertama halaman 205. Rahimahullahu ta'ala. Jemaah sekalian, makna kaidah ini adalah di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang konsekuensi rububiyah, yaitu konsekuensi keimanan kita kepada sifat-sifat rububiyah Allah. Apa konsekuensinya? Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya saja. Maka penyebutan dalil-dalil tersebut bukan tujuannya sekedar memperkenalkan Allah pemilik sifat-sifat rububiyah. Bukan sekedar memperkenalkan kepada manusia, ketahuilah Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu penguasa dan pengatur alam ini. Tujuan utamanya adalah untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena jemaah sekalian, rububiyah itu sudah fitrah manusia. Tauhid rububiyah itu adalah sudah fitrah manusia. Jadi tidak perlu berpanjang lebar untuk memperkenalkan sifat-sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan utamanya bukan sekedar memperkenalkan sifat-sifat rububiyah Allah, tetapi mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Inilah inti dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi dan rasul datang bukan sekedar memperkenalkan siapa Allah, tapi mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Sebagai contoh jemaah sekalian, ayat yang sudah sering kita bahas, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattakun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini memperkenalkan Allah adalah Rabb kamu yang menciptakanmu. Tujuannya apa? Agar kamu menyembah hanya kepadanya. Kemudian ayat berikutnya, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dialah yang menjadikan untuk kalian bumi ini hamparan dan langit sebagai atap, dan menurunkan kepada kalian hujan dari langit tersebut, lalu dengan air hujan itu dialah yang mengeluarkan untuk kalian berbagai macam tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Jangan sampai di sini saja kita beriman kepada Allah. Itu sifat-sifat rububiyah Allah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan air hujan, yang menumbuhkan tanaman sebagai rezeki bagi kita. Tujuan utamanya adalah fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan yang kalian sembah selain Allah, padahal kalian sudah tahu pemilik sifat-sifat rububiyah hanya Allah Azza wa Jalla. Begitu pula di surat Yunus ayat ke-31, Kul mayyarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amma yamliku sam'a wal absara? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya yang menciptakan. Wa may yudabbirul amr? Dan siapa yang mengatur segala urusan? Fasayakuluna Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Fakul, maka katakan kepada mereka, afala tattakun? Kalau begitu, kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah? Jadi itu tujuannya, ingin mengajak mereka menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Jadi ini tujuannya kita mempelajari sifat-sifat rububiyah Allah, bukan sampai di situ saja, tapi sampai kita memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Satu lagi jemaah sekalian, surat Ar-Rum ayat ke-40. Surat Ar-Rum ayat ke-40. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu alladhi khalaqakum, thumma razaqakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum. Allah yang menciptakan kalian, kemudian memberikan rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian, kemudian akan menghidupkan kalian kembali. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'? Apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian yang dapat melakukan itu walaupun sedikit? Tentu mereka tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mencipta, memberi rezeki, mematikan dan menghidupkan kalian selain Allah. Mereka sudah paham itu. Kemudian ditutup dengan Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi ayat ini mengajak kita mentauhidkan Allah dalam peribadahan, bukan sekedar meyakini Allah pencipta, pemberi rezeki, yang mematikan dan menghidupkan. Tidak ada gunanya kita mengimani Allah itu pencipta, Allah itu maha kuat, Allah maha tinggi, maha besar, Allah yang memberikan rezeki, tapi kitanya menyembah kepada selain Allah. Tapi kita membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Kita tidak anggap salah orang yang menyembah kepada selain Allah. Itu enggak ada gunanya. Kita juga harus meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya Syekh ingin menjelaskan kepada kita, puncak daripada tauhid adalah la ilaha illallah. La ma'budah hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Kemarin dikatakan bahwa meyakini tamimah atau jimat bisa mendatangkan manfaat dengan meyakini bahwa Allah yang menjadikannya sebab atau Allah yang memberi manfaat, tamimah itu hanya sebab, maka itu adalah syirik kecil. Lalu bagaimana dengan orang kafir Quraisy yang meyakini Allah memberi rezeki dan yang lainnya? Dan mereka juga meyakini bahwa berhala mereka dapat memberikan manfaat. Namun mereka termasuk dalam syirik besar. Baik. Jemaah sekalian, ini perlu dikoreksi dulu. Orang-orang musyrik Quraisy tidak meyakini berhala mereka memberikan rezeki. Tadi baru kita baca ayatnya. Kul ma yarzukukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Pada akhirnya apa jawaban mereka? Fasayakulunallah. Mereka akan jawab Allah. Mereka akan jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi, apa yang mereka yakini terhadap berhala mereka? Hanya sebab. Hanya sebab. Nah, pertanyaannya sudah betul. Kalau begitu, kenapa mereka dihukumi syirik besar, sementara orang yang percaya kepada jimat sebagai sebab, hanya dihukumi syirik kecil? Jawabannya adalah, karena mereka bukan sekedar meyakini bahwa jimat itu adalah, mereka tidak sekedar meyakini bahwa berhala itu adalah sebab, tapi mereka juga menyembah berhala itu. Mereka menyembah berhala tersebut. Bukan sekedar meyakini berhala itu adalah sebab mereka mendapatkan rezeki dari Allah. Tapi mereka juga sujud kepadanya, menyembelih untuknya, berdoa kepadanya. Tentu enggak sama dengan seorang muslim. Dia sujud kepada Allah, dia tidak sujud kepada jimat. Dia berdoa kepada Allah, dia tidak berdoa kepada jimat. Dan dia meyakini jimat itu hanya sebab, Allah yang menolong dia, bukan jimat. Jimat hanya sebab. Maka itu adalah syirik kecil karena dia muslim. Tapi kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang melindungi dia, bukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia lebih parah daripada kafir Quraisy. Dia lebih parah daripada kafir Quraisy. Kafir Quraisy masih yakin kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, di kondisi genting, mereka buang semua keyakinan mereka terhadap berhala-berhala. Karena mereka yakin ini kondisi genting, enggak ada lagi yang bisa selamatkan kecuali Allah. Sebagaimana kata Allah, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah. Namun ketika Allah selamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba kembali mereka mempersekutukan Allah. Jadi saat-saat genting seperti itu, orang-orang kafir betul-betul meyakini tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Bayangkan dengan sebagian orang yang mengaku Muslim hari ini. Ketika dapat musibah, bukannya taubat, bukannya sadar, dia masih bahkan bertambah perbuatan syirik yang dia lakukan. Bahkan mereka bilang, kemarin kayaknya sesajennya nih kurang. Makanya terjadi musibah. Jadi dia lebih parah daripada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Kalau dia meyakini benda-benda yang bisa melindungi dia, yang bisa menyelamatkan dia, bukan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi beda ya. Bagaimana dengan nama Rabbi? Apa bisa diasumsikan artinya Tuhanku? Mungkin cara bacanya beda ya. Kalau diarabkan jadi beda. Jadi Rabbi. Iya kan? Bacanya Rabbi. Tapi kalau di Indonesia kan ya jadi sama. Maka lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Ini di satu sisi. Dan di sisi lain, saya kira itu bukan nama yang Islami. Tapi nama khusus orang-orang Barat yang umumnya mereka adalah orang kafir. Umumnya mereka adalah orang kafir. Iya. Dan juga mungkin menjerumuskan orang, memanggil dia seperti panggilan kepada Allah, yaitu Rob. Iya kan? Rob kemana Rob? Iya. Jadi kan persis seperti panggilan kepada Allah, Rob. Iya. Jadi ini sepatutnya dihindari. Iya. Manakah yang harus saya dahulukan? Apakah berbakti kepada orang tua atau kerja di luar kota, sedangkan orang tua saya sendiri di kampung? Tetapi ada teman saya yang mengatakan kerja saja di luar kota. Maka dari ini saya bertanya, kalau orang tua butuh kehadiran kita di rumah, ini pertama, orang tua butuh kehadiran kita di rumah, maka tentu hendaklah kita tetap di rumah, jangan ke kota. Tetaplah di rumah, di desa bersama orang tua kita. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih-lebih lagi, kalau orang tua kita memerintahkan kita untuk tetap di desa, maka wajib bagi kita untuk taat kepada perintah orang tua kita. Iya. Karena perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat, wajib untuk ditaati. Tetapi jamaah sekalian, kalau orang tua yang menyuruh, dan orang tua ditinggal mungkin banyak keluarga yang lain yang bisa menjaga orang tua kita, dan orang tua kita yang menyuruh untuk pergi bekerja, apalagi dengan pekerjaan itu mungkin kita bisa membantu juga perekonomian orang tua kita, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Namun, lebih maksimal anak itu ketika dia berbakti kepada orang tuanya, untuk berbakti kepada orang tuanya, lebih maksimal tentu kalau orang tua bersamanya. Apakah dia bersama di desa atau mungkin dia bisa aja ke kota sekalian. Itu tentu lebih maksimal lagi dalam berbakti kepada orang tua. Ya, bisa kita perhatikan setiap hari, bisa kita perhatikan makannya, istirahatnya, terutama memperhatikan ibadahnya. Bisa kita ajak ke majelis ilmu dan lain-lain. Itu tentu lebih maksimal. Jadi jangan sia-siakan jemaah sekalian yang masih punya orang tua. Mungkin kita tinggal bersama di desa atau tidak masalah orang tua kita ajak ke kota. Kalau kita bisa memberikan lebih baik untuk orang tua kita. Itu adalah pintu surga kita. Sudah masuk isya ya jemaah sekalian. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.